bab sunatul kusuf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil-muttaqin wa la'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita masih melanjutkan pembahasan-pembahasan fikih hadis dari kitab Umdatul Ahkam al-Kubra karya Imam Abdul Qani al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan pada malam ini kita masih di bab salat, kita di bab yang ke-24. Kata penulis rahimahullahu taala, babu salatil kusuf, bab tentang salat kusuf. Kusuf dan sebagian riwayat disebut dengan khusuf pakai kha, semuanya bermakna gerhana. Ada yang membedakan, kalau pakai kaf katanya itu gerhana matahari, kalau pakai kha maka itu gerhana bulan. Tapi yang benarnya di dalam masalah ini, riwayat-riwayat yang menunjukkan tidak ada perbedaan, itu yang didominasi di dalam sejumlah riwayat. Karena itu dikatakan salatul kusuf atau salatul khusuf, tidak ada masalah, semuanya berkaitan dengan gerhana. Bab ini penjelasan tentang bagaimana kaifiat salat ketika terjadi gerhana. Maka penyebutan bab salatul kusuf, salat disandarkan kepada kusuf, ini penyandaran kepada sebabnya. Salat itu dilakukan oleh sebab terjadinya apa? Gerhana. Ya. Nah, dan salat kusuf adalah hal yang disyariatkan. Syariatnya ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati tentang disyariatkannya oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Nah, dan di dalam bab ini penulis rahimahullah ta'ala akan menjelaskan sejumlah hadis yang berkaitan dengan al-kusuf, gerhana itu. Ya, dan dimaklumi bahwa dinamakan gerhana, pada itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ya, gerhana itu terjadi karena matahari dihalangi oleh apa? Oleh bulan. Ya, antara matahari dan bumi dihalangi oleh bulan, maka terjadilah gerhana tersebut. Iya. Dan gerhana itu dinamakan gerhana, kadang ada yang disebut dengan nama gerhana total, menutupi seluruh matahari di sebuah tempat. Sebab kalau di seluruh penjuru dunia ditutupi oleh bulan, tidak mungkin. Karena itu kalau terjadi misalnya di satu tempat atau sebagian tempat saja gerhana, di tempat yang lainnya tidak gerhana, sebab bulan lebih kecil daripada matahari, lebih kecil daripada matahari. Iya. Maka gerhana itu kan terjadi karena tertutupi sebagiannya atau tertutupi seluruhnya. itulah yang disebut gerhana. Dan kedekatannya ini nampak ya dari sisi terjadinya gerhana itu nampak dari sisi alami, karena bulan tatkala ia berputar ada satu poros dia lebih mendekat ke matahari, disitu tidak mungkin terjadi gerhana. Ya, karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa gerhana itu hanya terjadi di tanggal 28, 29 di akhir bulan saja beliau sebutkan. Karena itu gerhana tidak mungkin dia terjadi di mana? Di awal-awal bulan, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 ini sulit untuk tergambar terjadinya gerhana. Jelas ya? Ya, ini penyebutan sebabnya secara hissi, secara hal yang bisa ditangkap oleh panca indera, bisa dilihat, diteliti dan diketahui sebabnya secara proses alami, hubungan sebab akibat. Ya. Adapun gerhana itu sendiri, sebagaimana dalam hadis yang akan datang, ya, gerhana matahari dan bulan itu adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala. Nah, Allah memperingatkan hamba terhadapnya, membuat mereka takut terhadapnya. Ya. Dan diperlukan adanya sebab hissi dan sebab syar'i, ini tidak bertentangan. Kita sudah sebutkan ya, adanya gerhana sebab syar'inya Allah Subhanahu wa Taala menjadikan gerhana matahari atau bulan ini dua tanda dan tanda-tanda kebesarannya supaya manusia takut. Ini sebab apa namanya? Sebab syar'i. Ada sebab hissi saya tangkap dari panca indera dan bisa dilihat, bisa ditelit, ternyata dia hubungannya begini, maka terjadilah gerhana itu seperti yang saya terangkan tadi. Ya, sama dengan gempa, terjadinya tsunami. Kenapa terjadi tsunami? Mereka melakukan penelitian ya. Karena suatu tempat misalnya bumi terbuka, tiba-tiba tertutup, maka air naik. Itu proses dari sisi apa? Sebab akibat. Nah, dan ini ada di dalam kehidupan Allah Subhanahu wa Taala yang menciptakannya. Tapi itu enggak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Ya, musibah yang menimpa manusia ya, dari sisi kejadian secara alami bisa dikatakan ada sebabnya secara alami. Tapi secara umum dia adalah ya, tanda dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Taala. Kadang dijadikan sebagai ujian, hukuman, siksaan, ya, dan seterusnya. Karena itu jangan dipertentangkan antara sebab apa, hissi dan sebab syar'i. Tidak bertentangan sama sekali. Ya, karena itu di dalam gempa dan seterusnya, siapa yang meyakini terjadinya gempa ini semata karena sebab alami, hanya karena hal yang biasa yang lumrah terjadi, ya, bukan karena Allah yang menghendakinya. Dan dia tidak meyakini bahwa itu adalah teguran dari Allah, ya, ujian dari Allah. Maka ini adalah hal yang sangat berbahaya, bertentangan dengan akidah seorang Muslim. Ya, sebagian dan bagi siapa yang mengingkarinya sama sekali, dia sandarkan sebabnya murni kepada tabiat, dia disandarkan kepada Allah. Ini bisa dikatakan dia telah melakukan sebuah perkara yang membatalkan keislamannya. Meyakini sebuah perkara yang membatalkan keislamannya. Tapi jangan dipertentangkan antara sebab syar'i dan sebab hissi. Ya. Di dalam bab ini penulis rahimahullah taala menyebutkan 4 hadis. Kita akan baca satu persatu. Ya. Kata beliau rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anha qalat, beliau berkata, "Inna asy-syamsa khasafat 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sungguhnya matahari khusuf. Perhatikan di sini disebut khasafat, bukan pakai kasafat. Menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara khusuf dengan khusuf. sungguhnya matahari gerhana pada masa Rasulullah SAW. Faba'ata munadiyan yunadi. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa gerhana ini terjadi di masa Nabi. Maka Nabi memerintah seorang untuk mengumumkan, seorang munadi, ya, tukang adzan, orang yang menyerukan, mengumumkan, yunadi, hendaknya dia meneriakkan. Sebab kalimat nida itu panggilan dengan suara yang keras. Tidak ada kata nida dalam bahasa Arab kecuali dengan suara apa? Suara yang keras. Karena itu adzan disebut dengan nama nida. Ya. Yunadi, ia ber apa? Menyampaikan. As-salata jami'ah. Menyampaikan as-salata jami'ah. Ya, bisa dibaca as-salata jami'ah dan bisa dibaca as-salatu jami'atun. Tapi dibaca as-salata jami'atan ini lebih afdal dari sisi makna dan penekanan. Ya. Sebab kalau as-salatu jami'ah ini khabar. Ini khabar. Mubtada dan khabar. Salat jami'ah, salat akan ditegakkan secara berjamaah. Dan khabar itu memang kadang bermakna amr di dalam bahasa Arab, kadang. Tapi dari sisi uslub penekanan kalau dibaca salat jamiah, ini lebih menunjukkan anjuran kesegera. Sebab salat dia mansub ala ligra dalam bahasa Arabnya. Dan jamiah dia sebagai hal. Ya. Segera melakukan salat dalam keadaan berjamaah. Nah. Maka diteriakkan yang diserukan, ya. Dan tidak ada seruan di dalam salat sunnah pun, salat sunnah apapun selain dari apa salat wajib, tidak ada seruan adzan sama sekali. Dan tidak ada seruan yang lainnya di salat sunnah kecuali di sini di salat khusuf, ya. Di salat khusuf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syariatkan untuk disuruhkan as-salata jami'ah. As-salata jami'ah bukan adzan. Ya. Bukan adzan. Bukan juga diumumkan di masjid tes 1 2 3. Salat gerhana. Ya. Nah. Ini sudah menjadi istilah as-salata jami'ah sehingga orang sudah tahu bahwa ini akan terjadi apa? Gerhana. Akan terjadi sholat, akan dilakukan sholat gerhana, ya. Apalagi di posisi manusia melihat, semuanya orang lihat matahari sedang gerhana, ya. Bulan sedang gerhana, kan dalam keadaan seperti ini yang berbeda dengan biasanya, ini akan menimbulkan perasaan yang lain di jiwa hamba, ya. Maka di posisi itu disuruhkan untuk sholat, sangat tepat sekali. Sangat tepat sekali. Nah, fajitama'u, maka mereka pun berkumpul. Iya, para sahabat berkumpul. Nah, fakabbara, maka Nabi bertakbir, wa taqaddam, lalu beliau maju, wa shalla arba'a raka'at, fi raka'ataini wa arba'a sajadat. Maka beliau takbir, kemudian maju, maksudnya sini ada takdim dan takhir, ya. Maksudnya beliau maju ke depan, setelah itu takbir lah sholat. Begitu maksudnya. Ya, walaupun di sini bukan tertib. Ada takdim dan takhir. Dan ini biasa dalam uslub bahasa. Ya, kemudian beliau maju lalu takbir dan sholat 4 rakaat. Di rakaat ini dalam 2 rakaat, dalam 2 rakaat, ya, beliau sholat 4 ruku dalam 2 rakaat dan 4 sujud. Jadi sholatnya 2 rakaat, tapi rukunya 4 kali. Rukunya berapa? 4 kali, sujudnya 4 kali. Jadi rakaat pertama rukunya berapa kali? 2 kali. Di rakaat yang kedua rukunya berapa kali? 2 kali. Jelas ya? Iya. Ini yang membedakan antara sholat khusuf ini, sholat gerhana ini dengan sholat sunnah biasa. Ya, ada pun rincian bagaimana sholatnya. Akan datang nanti hadits Aisyah, hadits Aisyah, di riwayat yang ketiga yang disebut oleh penulis. Riwayat yang ketiga dan keempat disebut oleh penulis dan diperinci bagaimana sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan undur ke sana dan kita akan bahas di situ. Baik. Jadi hadits ini dibawakan di sini oleh penulis, beliau ingin membuka bahwa sholat khusuf, sholat gerhana adalah hal yang disyariatkan. Iya. Dan sholat ini disyariatkan secara berjamaah. Sholat ini disyariatkan secara apa? Berjamaah. Karena itu disuruhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar supaya kaum muslimin datang ke masjid dan melakukannya secara berjamaah. Dan sholat khusuf boleh dilakukan secara berjamaah dan boleh dilakukan di mana? Di rumah sendiri-sendiri. Bagi perempuan misalnya yang tidak hadir ke masjid, pada orang tidak sempat, dia lihat khususnya sebentar lagi misalnya selesai, ya, dengan sholat di rumah sendirian tidak ada masalah. Ya. Sebab asal sholatnya disyariatkan. Karena apa? Karena adanya gerhana, bukan karena dia harus dilakukan di waktu tertentu dan sholat berjamaah, tidak, tidak dibatasi. Dia dengan berjamaah, boleh berjamaah dan boleh apa? Sendiri-sendiri. Ya, tapi dimaklumi kalau ada sholat yang disyariatkan secara berjamaah, maka pelaksananya secara berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian. Dan ini kaidah. Ya, kaidah dalam semua bab. Kalau ada sholat sunnah yang disyariatkan secara berjamaah, maka dilakukannya sholat ini secara berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada dilakukan sendiri. Sholat tarawih misalnya, mana lebih afdal? Sholat tarawih dilakukan berjamaah atau dia sholat tarawih sendiri di rumahnya? Jawabannya apa? Tarawih lebih afdal. Sebab ketika disyariatkan berjamaah ini menunjukkan punya keutamaan lebih. Sholat id lebih afdal berjamaah, bahkan telah berlalu bersama kita di sholat id bahwa melakukan sholat id hukumnya apa? Hah? Wajib apa? Wajib ain atau wajib kifayah? Hah? Wajib ain atau wajib kifayah? Ya, ada silang pendapat di dalam para ulama. Ya, saya sudah terangkan bahwa memang kebanyakan para ulama mengatakan hukumnya apa? Fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah. Ya. Tapi kita katakan bahwa dia wajib ain itu lebih mendekati kepada makna pendalilan. Karena perempuan yang haid saja disuruh hadir ke lapangan. Baik. Ya. Kemudian dalam hadits berikutnya, kata penulis rahimahullah, Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusuf bi qira'atihi." Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjaharkan bacaannya di salat kusuf, di salat gerhana. Beliau menjaharkan bacaannya. Hadits ini dikeluarkan oleh Mim. Siapa Mim? Imam Muslim. Dal Abu Dawud. Ta At-Tirmidzi. Ya. Hadits ini dibawakan oleh penulis. Beliau ingin menekankan dan menjelaskan bahwa di salat kusuf disyariatkan untuk apa? Hah? Menjaharkan bacaan. Disyariatkan untuk menjaharkan bacaan. Dan ini kaidah di dalam seluruh bab salat sunnah. Salat sunnah apa saja yang disyariatkan dilakukan secara berjamaah, maka bacaannya apa? Bacaannya dijaharkan. Ya, bacaannya dijaharkan. Kita lihat aja salat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Ya. Kecuali salat apa? Salat jenazah. Salat jenazah enggak lengkap seperti salat sunnah yang lainnya. Dia punya kaifiat khusus. Tidak rukuk dan tidak ada sujudnya. Sebagaimana yang dimaklumi dan sebagaimana yang akan datang insyaallah taala penjelasannya. Ya. Di bab salat jenazah, dua bab lagi kita akan ketemu. Ya. Baik. Maka di sini hadis ini dibawakan oleh penulis, beliau ingin menjelaskan bahwa bacaan Rasulullah dijaharkan di solat gerhana, di solat kusur. Ya. Karena itu di dalam sebagian riwayat diterangkan apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin akan kita lihat nanti di pembahasan hadis tentang kaifiat solatnya secara detail. Dalam hadis yang ketiga kata penulis Nabi Sa'idin Al-Ansari ana bi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu taala anhu annahu qala dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innas syamsa wal qamara ayatan min ayati Allah azza wa jalla sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Yukhawifu Allahu bihima ibadah. Ya Allah membuat para hambanya itu takut kepadanya dengan munculnya dua tanda ini, dengan terlihatnya. Wa innahuma la yuksafani li mauti ahadin minan nas. Dan sesungguhnya matahari dan bulan ini tidak gerhana. Ya, dia tidak gerhana karena ada manusia meninggal. Dan dalam sebagian riwayat tidak terjadi gerhana ini karena ada yang lahir. Ya. Tidak ada. Nah, dan ini menolak sebagian sangkaan. Oh, ini terjadi gerhana karena ada orang penting, orang besar yang meninggal misalnya. Oh, ini akan terjadi gerhana sebab ada orang yang sangat bermanfaat bagi umat lahir di hari ini. Ya, ini semua pemahaman yang tidak benar, dibantah dan diterangkan di dalam hadis ini. Ya, tidak ada kusuf karena itu. Bahkan dia adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Perhatikan ya, disebut dengan takbir ayah. Ayah. Nah, langit, bumi itu dari tanda dan tanda kebesaran Allah. Tapi dia dimasukkan ke dalam ciptaan Allah itu lebih mendominasi. Sebab kalimat ayah itu biasanya ada bentuk tahaddi di dalamnya, ada bentuk tantangan dan ada bentuk sesuatu yang akan mengingatkan seseorang. Ya. Menjadi pusat perhatian. Biasanya begitu dalam makna ayat. Jelas ya? Ada kata ayat. Karena itu ayat-ayat Al-Quran semuanya disebutkan ayat. Sebab dia dengan sifat ini. Ya. Silih bergantinya siang dan malam. Ini ayat dari ayat. Ayat Allah. Sebab ini nampak. Matahari dan bulan ini ayat dari ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Matahari terbenam, kemudian terbit lagi. Ya, bulan nampak di waktu malam sangat terang di bulan purnama. Ada kalanya dia tidak nampak. Ini dari tanda-tanda kebesaran Allah. Seorang mengambil ibrah darinya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Faida ra'aitum minha syai'an." Kalau kalian melihat sesuatu darinya, kalau maksudnya kalau kalian melihat gerhana ini, fasallu, maka salatlah kalian. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa gerhana ini dilakukan, salat gerhana dilakukan apabila terjadi gerhana. Jelas? Apabila terjadi gerhana. Kalau gerhananya sudah berlalu, gerhananya sudah berlalu, disyariatkan sholat atau tidak? Jawabannya tidak disyariatkan. Jelas ya? Sebab ini sobat, ini sholat, dia diiringi dengan sebab. Ya. Karena itu kaidahnya, kullu ibadatin makrunatin disababin, idza zalat sabab, zalat masyru'iyatuha. setiap sholat atau setiap ibadah yang disertai dengan sebab, apabila sebabnya hilang, maka hilang juga sebab disyariatkannya. Hilang juga sebab disyariatkannya. Jelas ya? Iya. Sholat misalnya apa? Tahiyatul masjid disyariatkan karena sebab. Tapi kalau dia tinggal di masjid, dia disyariatkan sholat itu, tidak ada sebabnya. Maka demikian pula khusus, dia adalah sholat yang disyariatkan karena ada sebab gerhana. Iya. Karena itu, kalau misalnya terlihat gerhana di Makassar ini, terus di Jawa di sana gerhananya tidak nampak. Iya. Apakah orang Jawa ikut sholat gerhana? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Nah, ini sempat terjadi kemarin, saya nggak salah 4 tahun lalu, terjadi di Saudi. Ya, siang-siang kita jalan dengan radio lagi sholat gerhana di Masjid Nabawi. Ya, di Madinah sholat apa? Gerhana. Dan ini disiarkan langsung melalui apa? Radio. Ya. Kita yang berada di Riyadh, di Qasim, sekitarnya, dari melihat matahari ada terbit, tidak ada gerhana. Ya, maka ributlah. Ya, bagaimana banyak mempertanyakan hukumnya. Sebab masalahnya yang dikata tidak disiarkan sholatnya melalui radio, orang-orang di tempat lain tidak ada yang melakukannya, sebab dia tidak tahu kan begitu. Iya. Maka banyak mempertanyakan. Nah, dan diantara yang saya dengar pada saat ya sementara sholat di Madinah, ada yang bertanya ke Syekh Shalih Fauzan ya, melalui telepon beliau, dan beliau menjawab bahwa kita di Riyadh tidak sholat sebab kita tidak melihatnya. Kita tidak melihatnya. Setelah itu di beberapa majelis beliau ditanya lagi, jawabannya sama. Dan beliau berdalilkan dengan hadits ini. Sebab di konteksnya, فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا, kalau kalian melihat darinya suatu, فَصَلُّوا, maka sholatlah kalian. Iya. Jelas ya? Allah. Ya, di sini masih ada dua pembahasan. Kalau misalnya ada yang sholat sementara sholat khusuf, sementara sholat khusuf, sholat gerhana. Nah, sementara sholat karena imamnya bacaannya panjang, ya datang orang mengabarkan gerhananya sudah selesai. Gerhananya sudah selesai, padahal imamnya belum selesai sholat. Ya. Apa yang dilakukan? Apakah dia putus sholatnya atau dia lanjutkan? Ya, jawabannya kalau putus sholat nggak boleh. Kapan dia sudah mulai ibadah, dia lanjutkan. Jelas ya? Maka harus dia lanjutkan, dia ringkas sholat, jadi perpanjang. Langsung dia ringkas untuk menyelesaikan saja. Sebab tidak disyariatkan lagi dia memperpanjang, karena gerhananya sudah apa? Sudah selesai. Jelas ya? Maka disyariatkan dia melanjutkan sholat, tapi dia melakukannya ringkas dan ringan sholatnya. Baik. Yang kedua, kalau misalnya sedang gerhana, ya, tiba-tiba mendung tertutup oleh awan, tidak kelihatan mataharinya, tidak kelihatan sudah gerhananya, sudah selesai atau belum? Ya. Apa yang dia lakukan? Ya. Biasanya kalau ada gerhana itu, ya, sudah ada apa namanya, banyak info-info pengumuman sudah. Biasanya begitu. Ya. Dan biasanya jarang orang-orang ahli falak itu salah di dalam menghitungnya. Ya, kalau diambil pendapat mereka, kalau misalnya pas mendung atau ini dikatakan mungkin jam sekian sudah selesai, tidak apa-apa dipegang. Ya, kalau dia tahu berapa jam selesai. Tapi kalau dia tidak tahu, maka dia kira-kira. Ya, memperkirakannya. Jelas ya? Baik. Kemudian dari kalimat di sini, faida ra'aitum minha syai'an fasallu, maka salatlah kalian. Ya, salatlah kalian. Wad'u, dan berdoalah kalian. Ya, suruh salat dan berdoa. Nanti telah diterangkan ilahnya Allah membuat hamba takut dengannya. Maka di sini muncul sebuah pembahasan tentang masalah apakah disyariatkan? Apakah disyariatkan pada kejadian-kejadian, tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya, apakah disyariatkan juga melakukan sholat khusuf? Ya, sebab di sini kan matahari dan bulan dua-duanya adalah tanda kebesaran Allah. Allah membuat para hamba takut karenanya. Ya, kalau terjadi gempa misalnya yang sangat dahsyat, bolehkah seorang melakukan sholat karena gempa? Sebagaimana sholat karena apa? Gerhana? Hah? Ya. Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ini khusus untuk matahari dan bulan saja. Iya. Dan ada yang mengatakan boleh, tapi khusus untuk gempa saja. Sebab telah datang dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, mereka berdua melakukan salat khusus tatkala terjadi gempa. Iya. Dan ini dari dua perbuatan sahabat, tidak ada yang menyelisihinya. Tidak ada yang menyelisihinya. Nah, dan pendapat yang ketiga, bahwa setiap tanda kebesaran Allah yang membuat orang takut, ya, membuat orang panik, khawatir, maka ini boleh dilakukan. Sholat seperti sholat apa? Khusuf. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Nah, rahimahullah. Jelas ya? Ini tiga pendapat. Ya, memang kalau kita lihat haditsnya, sumbernya adalah ini hadits. Ya. Dan pada apa yang diterangkan oleh pendapat pendapat tadi, ada sisi-sisi pendalilan darinya. Tapi dimaklumi dari apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan nas, ya, dan tidak ada dari sahabat yang lain yang menyelisihinya, maka itu bisa dijadikan sebagai penguat. Dan kadang dia menjadi hujjah kalau ditambah lagi perkara yang ketiga, bahwa apa yang dia lakukan tidak berasal dari ijtihadnya. Ya. Karena itulah, kalau misalnya dia adalah kejadian yang sangat genting, membuat manusia takut, ya. Misalnya angin yang berhempus kencang sekali, ya, telah merubuhkan banyak tempat, ya, berlangsung lama, ya, maka boleh melakukan sholat khusuf. Karena maksudnya adalah apa? Sama dengan maksud sholat khusuf ini, ya. Sebab ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga seorang dia berlindung kepada Allah dengan melakukan apa? Dengan melakukan sholat, ya. Maka di atas mana ini juga, kalau dia melakukan, ya, pada kejadian-kejadian yang membuat manusia panik, dia lakukan sholat seperti sholat khusuf, maka ini juga insyaallah ta'ala, ya, sejalan dan semana dengan kandungan dan mana perintah dalam hadis untuk sholat khusuf. Jelas ya? Yang jelas itu adalah tiga pendapat di kalangan para ulama. Ya, fasallu wadau, dan akan datang nanti, ya, wa kabbiru, dan bertakbirlah kalian, wa tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Ya, sebab ini di masa seorang itu panik, ya, dia jangan sibuk dengan kepanikannya, tapi dia sibukkan dirinya dengan zikir, dengan ibadah kepada Allah. Ya. Dia bersedekah, berbuat baik supaya dirahmati dan supaya dilapangkan kesusahannya, kesulitannya. Nah, ini subhanallah dari perkara-perkara yang nampak sekali dalam syariat kita, bagaimana mengikat hati seorang hamba senantiasa terikat kepada Rabbnya pada setiap keadaan. Iya. Hatta yukshafu ma bikum, sampai disingkap apa yang ada pada kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Baik, hadis yang terakhir, kata beliau rahimahullahu taala, Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat: "Khasafat asy-syamsu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas, fa qama fa atala al-qiyam, thumma raka'a fa atala ar-ruku'." ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود yeah. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أن تزني أمنته أن تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات متفق عليه. Ya, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, matahari pernah gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah salat mengimami manusia. Faqama, beliau berdiri. Ya, beliau berdiri. Menunjukkan bahwa salat khusuf berdiri sama dengan salat lainnya. Dan telah berlalu di hadits yang pertama, takbir. Fakabbara, beliau bertakbir, takbiratul ihram. Ya, jelas ya? Takbiratul ihram. Nah, maka beliau berdiri salat fa'ala al-qiyam, panjang sekali berdirinya. Panjang sekali berdirinya. Tsumma raka'a. Kemudian beliau ruku. Fa'ala ruku. Ya. Kemudian dia perpanjang rukunya. Ya, kalau misalnya dia salat, ya, dia perpanjang bacaan. Ya. Kadar bacaannya misalnya 1 jam. Di rakaat pertama, maka ruku ya, boleh saja 1 jam juga dia ruku, ya. Sebab di sini disebutkan fa'atolar ruku. Walaupun ada sebagian para ulama yang mengatakan seperduanya dia ruku. Tapi ini pembatasan tidak dalilnya. Ya boleh, yang jelas ruku panjang sekali dan tidak harus sama dengan apa? Sama dengan berdirinya. Yang jelas dia memperpanjang rukuknya. Tsumma qama, kemudian beliau berdiri kembali. Ya. Beliau berdiri kembali. Nah, ya berdiri kembali. Ya, kalau dia berdiri, dia tentunya membaca apa? Sebab ini dari ruku. Ruku tidaklah apa yang dibaca? Hah? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tetap dibaca. Ya, oleh imam. Setelah itu apa lagi yang dia lakukan? Kembali membaca. Fatalar ruku, kembali lagi baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu baca lagi surah. Ya, tidak sujud tapi berdiri membaca lagi. Jelas ya? Ya. Tapi bacaannya kata beliau faqama al-qiyam wa huwa duna al-qiyam al-awwal. Beliau membaca panjang tapi bacaannya panjangnya di bawah apa? Rakaat di bawah ruku yang pertama tadi. Lebih pendek dari ruku yang pertama. Ya, ruku yang kedua ini di rakaat pertama, ruku yang kedua bacanya lebih pendek daripada ruku yang pertama. Jelas ya? Nah, semaraka, kemudian beliau ruku, fa'atala ruku, dan beliau memperpanjang ruku, tapi panjang rukunya wa huwa duna ruku'il awal, panjang rukunya ya lebih pendek daripada ruku yang pertama. Summa sajada, fa'atala sujud, kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujud. Ya. Jadi kalau dibilang sujud memperpanjang sujud, maka demikian pula ketika duduk antara dua sujud dia perpanjang supaya seimbang. Jelas ya? Supaya seimbang. Walaupun tidak disebut di sini duduk di antara dua sujud, tapi harusnya diartikan ke situ. Iya. Kata beliau summa fa'ala fil rakaatil ukhra mithla ma fa'ala fil ula. Kemudian beliau kembali melakukan pada rakaat yang kedua seperti yang dilakukan di rakaat yang pertama. Ya, tapi tentunya rakaat yang kedua ini bacanya lebih pendek daripada apa? Rakaat yang pertama. Kalau di misalnya di rakaat yang pertama, ruku pertamanya dia baca satu juz. Satu juz itu 10 lembar. Ya. Ruku yang keduanya di setelah ruku, ruku yang kedua dia baca apa? Hah? Dia baca misalnya 8 halaman. Dia cuma baca 8 lembar. Jelas. Jadi beda dua. Karena lebih bacaan yang kedua, di ruku yang kedua lebih ringkas daripada apa? Yang pertama. Ya, begitu di rakaat yang kedua, di berdiri yang pertamanya untuk ruku yang pertamanya di rakaat yang kedua, maka dia baca misalnya ya, 8 lembar atau 7 lembar. Ya. Di ruku yang terakhirnya, berdiri yang terakhir di rakaat yang kedua ini, dia membacanya apa? 6 lembar atau 5 lembar. Dia peringkas. Ya, apa? Yang jelas dia lebih pendek daripada sebelumnya. Jelas ini? Iya. Nah, thumma sharaf, kemudian beliau selesai dari salatnya. Selesai dari salatnya. Jadi penjelasan kaifiat apa? Salat khusuf. Iya. Jadi memang kalau salat khusuf, ya, bacaannya panjang memang. Bacaannya panjang. Iya, saya pernah ingat di dulu kediaman sholat khusuf. Ya subhanallah, bacanya ya surah Al-Baqarah selesai, sudah masuk lagi surah apa, Ali Imran. Iya. Nah, berapa 3 juz lebih. Iya. Dan pernah juga ada yang imam, dia selesai 2 surah, surah Ali Imran dan surah An-Nisa. Surah Ali Imran dan surah An-Nisa. Ya lumayan, ya, 2,5 juz. Nah, sebab ini dilihat keadaannya. Ya. Kalau gerhananya gerhana total, biasanya gerhana total bagaimana? Lama atau pendek? Hah? Lama ya? Ya, saya tahu lama kalau gerhana total. Tapi kalau tidak total, sebagian saja, nah ini kira-kira apa? Ya pendek. Jadi disesuaikan. Ya, disesuaikan. Jelas sampai sini? Baik. Ya, kalau kita di Indonesia ini jarang ya terjadi gerhana. Mungkin terjadi dalam sekian tahun berapa kali. Ya. Tapi kalau di daerah lain, apalagi di Jazirah Arab sana, gerhana itu kadang dalam setahun 2 kali. Ya. Nah, sering terjadi gerhana. dan salah satu tanda hari kiamat, ya, diterangkan dalam sebagian hadits, banyaknya terjadi apa? Gerhana. Ya, banyaknya terjadi gerhana. Ini memberikan makna yang lebih mendalam kepada kita. Sebenarnya apa maksud dari gerhana ini? Ya. Kalau kita di Makassar, kalau terjadi gerhana, oh macam-macam tahayulnya orang-orang tua. Ya. Jangan kamu lihat langsung ke matahari, bahaya. Ya mungkin kalau lihat langsung matanya mungkin bisa terganggu. Ya. Lihat dari apa katanya, dari Baskom ini ya. Ya macam-macam. Ya. Tidak mengambil hikmah dan ibrah dari hal tersebut. Justru diarahkan kepada hal-hal yang tidak ada dasar dan syariatnya. Ya. Tidak ada dasar dan syariatnya. Wallahul musta'an. Kemudian setelah itu ثم صرف, kemudian Nabi selesai, waqad tajallati syams, dan matahari sudah nampak terang. Maksudnya gerhananya sudah apa? Sudah selesai. Fa khataba an-nas, Nabi pun berkhutbah kepada manusia. Nah, ini penjelasan yang kedua, bahwa gerwet sebelumnya sudah diterangkan, cuma diterangkan salat saja. Nah, di sini diterangkan bahwa ternyata setelah salat ada apa? Ada khutbah. Oke. Kalimat khataba an-nas berarti ada khutbah. Khutbahnya kayak khutbah Jumat atau bagaimana? Ya. Di sini mutlak. Ya. Yang diminta adalah memberi nasihat, tadzkir, mengingatkan kepada manusia. Ya. Maka dia satu kali khutbah saja. Ya. Satu kali khutbah, nah dalil yang menunjukkan dua kali. Fahamidallah, maka Nabi memuji Allah wa asna lih, dan menyanjung Allah. Tsumma qala, kemudian beliau berkata. Ini membaca tahmid ya, menunjukkan ketika khutbah disyariatkan baca pujian-pujian. Tahmid ketika seorang berbicara. Ya. Dan tidak harus pakai innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, tidak harus. Ya. Jelas di dalam bacaan khutbahnya adalah apa? Ada pujian, tidak ada sanjungan kepada Allah. Ya, kalau dia baca innalhamdulillah dan seterusnya itu lebih afdal, sebab ini ada konteks dari Nabi secara khusus untuk itu. Tapi bukan keharusan. Tsumma qala innasyamsa wal qamar ayatan min ayatillahi azza wa jal. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya matahari dan bulan itu dua ayat dari ayat-ayat Allah. La yukhsafani li mauti ahadin wala li hayati. Tidaklah terjadi gerhana matahari atau bulan ini. Ya, karena ada yang meninggal atau ada yang hidup. Fa idza ra'aytum dhalika fad'u Allah. Kalau kalian melihat ini, berdoalah kalian kepada Allah. Wa kabbiru, bertakbirlah kalian. Syariatkan bertakbir. Baca Allah Akbar. Ya. Jangan berkeras bacaan zikir. Ya. Nah, wasallu, dan salatlah kalian. Watasaddaqu, dan bersedekahlah. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, wahai umat Muhammad, demi Allah wahai umat Muhammad, tidak seorang pun ya yang lebih cemburu daripada Allah. Ya. Dari seorang budaknya berzina, dari seorang budak perempuannya berzina. Misalnya kalau ada yang budaknya berzina dia marah, atau ada budak perempuannya berzina dia marah. Ya. Dia cemburu karena hal itu. Sungguh Allah lebih cemburu lagi. Nah, ya umat Muhammad, kemudian Nabi mengingatkan, ya, ya karena mengingat hal ini, mana al-ghira ini, kecemburuan ini, kita tetapkan suri kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak sama dengan makhluknya. Ya karena itulah, hati-hati seorang melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala sangat tidak senang. Ya, dengan hal tersebut. Ya. Kemudian Nabi ingatkan, wahai umat Nabi Muhammad, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma alam, andai kata kalian tahu apa yang saya ketahui, la dhahiktum qalilan, sungguh kalian akan tertawa sedikit. Wala bakaitum katsira, dan sungguh kalian akan banyak menangis. Ya. Subhanallah. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang mengenal arti dari hidupnya, dan seseorang yang mengenal siapa Rabbnya, seseorang yang mengenal agamanya, itu pasti ya, rasa khasyianya kepada Allah akan semakin besar dan semakin dahsyat. Rasa takutnya kepada Allah akan semakin besar. Sehingga Nabi ibaratkan di sini, andai kata kalian tahu seperti apa yang saya ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Iya. Wa fi lafdin, dalam sebuah lafaz, selesai ya di sini ya, nasihat Nabi yang sangat mendalam ini menunjukkan bahwa di posisi manusia sedang mereka ketika gerhana panik kemudian sholat diberikan nasihat, maka ini subhanallah sangat berkesan di dalam hati. Iya. Kemudian diterangkan di akhir riwayat wa fi lafdin, dalam sebuah riwayat fastakmal arba rakaat fi arba'i sajadat, beliau sempurnakan 4 ruku dalam 4 sujud. Ya, maksudnya 4 rakaat dalam 2 rakaat, berapa kali rukunya? 4 rukun dalam 4 apa? Sujud. Iya. Nah, ada sebagian riwayat dikatakan 6 sujud, apa 6 ruku, jadi 3-3. Ada sebagian riwayat 4-4. Iya. Dan ini riwayat-riwayat sebenarnya iskal, letak iskal. Iya. Ya, yang dikata syah semuanya, ya, walaupun sebagiannya ada yang mengatakannya lemah, dikritik oleh para a'immah. Ya, andaikan semuanya syah, maka dikatakan kadang ini dan kadang itu. Tapi ya, mengatakan seperti ini juga adalah hal yang sangat muskil sekali. Ya, kenapa? Sebab disebutkan oleh sebagian para ulama kita bahwa kejadian khusuf ini di masa Nabi hanya terjadi sekali. Ya, jadi mengatakan kadang ini, kadang itu, kejadiannya cuma sekali. Ya, karena itulah yang paling hati-hatinya. Kalau seorang mengambil kebanyakan riwayat, solatnya 2 rakaat dengan apa? 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Ini yang paling amannya. Sebab ini yang ditunjukkan oleh kebanyakan riwayat. Iya. Wallahu ta'ala. Baik. Ini akhir dari pembahasan kita berkaitan dengan solatul khusuf.